أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أخي صدركو saudariku, kembalilah kepada jalan yang lurus, bertobatlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, selagi kita masih sempat, selagi kita masih bisa bertobat, sebelum hati kita mengeras, sebelum hati kita mati, sehingga kita tidak menemukan lagi jalan untuk kembali kepada Allah. Tinggalkan dan ucapkan selamat tinggal maksiat, selamat tinggal dosa, dan selamat datang taubat serta ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. إني أبنك yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jika nafsumu, jika syahwatmu, jika hawa nafsumu masih saja menggodamu, masih saja menggelitik dan membangkitkan nafsumu, mendorongmu berbuat maksiat, ingatlah. Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar? Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala?